Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ba'da alhamdulillah Allah jalla wa ala memberi taufik kepada kita untuk bermajlis di pagi hari ini bersama Ustazuna Ustaz Usama Mahri Habibullah Ta'ala. Dan majlis kita pada pagi hari ini, kita harapkan dari beliau ada nasihat untuk kita semuanya, terkhusus bagi mujarisin yang berkecimpung pada tarbiyah aulad salafiyin. Kemudian setelah tausiah dari beliau, kita harapkan beliau berkenan untuk menjawab pertanyaan dari antum seputar masalah tarbiyah atau pendidikan. Demikian buat tema dari saya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani asatidah, wa du'atul mudarrisin, waffaqakumullah. Maklum adanya bagi kita semua bahwa pendidikan dan tarbiyah li insya jin merupakan perkara penting yang sangat ditekankan, baik itu dalam Quran Al-Karim, dalam Sunnah, dan hayatus salaf rahimahumullah, karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan dakwah ini setelah kita. Maka ba'da taufiqillah, semuanya kembali dan tergantung perhatian yang kita berikan, perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan yang kita berikan untuk mereka. Wa yansha'un nashi'u minna ala ma awwada 'alaihi abawahu kama yaquluhu syair. Suatu generasi itu terbentuk seperti apa, ya, tergantung kebiasaan dan bagaimana dibentuk oleh kedua orang tuanya ketika dia di rumah tentunya. Demikian pula di tempat pendidikannya, seperti apa ustadznya, pendidiknya membentuk dan membiasakan pada dirinya. Asyahid tarbiyatuhum wa ta'limuhum minal ahamiyah bimakan. Seperti yang antum tahu, bahwa fadilahnya sangat besar, dan kita ingat apa yang Ibn Mubarak sebutkan rahmatullahi alaih, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdala min nashril ilm. Tidak ada derajat yang lebih tinggi yang aku ketahui setelah kenabian. Kenabian derajat tertinggi yang dicapai manusia. Tapi setelah kenabian tidak ada lagi yang lebih afdal dari nasyrul ilm, menyebarkan ilmu, mengajarkannya. Fal yawm nahnu wa ghadan hum. Kalau hari ini kita, esok mereka. Asal dari bapak tabi'in, karena itu disampaikan di depan mereka, anak-anak generasi penerus. Al yawm nahnu wa ghadan antum. Maka tentunya ini cambuk bagi kita, semangat untuk mendidik dan mengajari mereka. Pendidikan, barakallahu fikum, bukan perkara mudah, bukan tanggung jawab ringan. Namun berat dan butuh perhatian ekstra dari kita, karena banyaknya masyakil dan perkara yang harus dihadapi. Kalau itu sekedar menyampaikan materi, ada sahih. Anak datang, masuk kelas, duduk, ngajar, wassalamualaikum, pulang. Ada sahih, dan bukan itu tarbiyah. Tapi mereka bersama kita 24 jam mendidik keilmuan mereka, mendidik akhlak mereka, ibadah mereka, suluk dan karakter yang ada pada mereka semuanya. Sehingga kita dituntut para ustadznya, para pendidiknya, untuk tahu keseharian mereka, apa yang menjadi kekurangan dan PR pada anak-anak didik kita yang perlu dibenahi. Nah, maka ada beberapa perkara yang mungkin perlu dievaluasi. Wala'alahu maujud fikum, insyaallah. Yang pertama, semangat kita. Semangat kita dalam mentarbiyah, dalam mendidik. Tidak bisa ini kita jadikan sambilan dan sekunder. Lebih kita pentingkan kerja misalnya, lebih kita pentingkan kita cari ma'isyah. Ada sisa waktu, itu yang kita gunakan ma'anfa'. Tak akan bisa. Masing-masing kita punya keluarga dan bertanggung jawab mencukupi keluarganya. Tapi jangan sampai ini jadi korban. Pendidikan ini jangan dinomorduakan. Kadang anak sendiri pribadi dan asatidzah yang lain bahkan narafina taksir pada diri kita, karena melihat yang lain, ikhwan minazzahumullah khair, pengorbanannya luar biasa. Nah, dalam satu pekan kadang ada yang sampai 20 hisab, 20 sesi, 20 pertemuan dalam sepekannya. Satu pertemuan ya tarawah antara 45 menit sampai 60 menit. Banin dan banat. 20 itu paling ringannya, paling kecilnya. Ada yang sampai 30. Wa nahnu lawa muhasabah. Jadi kita dalam satu pekan dari Sabtu sampai Kamis, berapa pertemuan kita jumpa anak-anak kita? Hadza sa'atain, hadza salat sa'at, wala'ala hadihi sa'a wahida. Maya seluruh hadza. Kalau kita jujur dan serius, ya harus serius. Dan seperti tadi, ini bukan main-main dan sesuatu yang kita buat sampingan. Nah, memang butuh pengorbanan. Bismillah, tawakkal ala Allah. Ista'in billah, wa la ta'jaz. Dan itu sebetulnya yang mungkin kalau dari tajarib dan pengalaman yang banyak kurangnya dari kita kalau kita akui. Kadang beberapa ma'had mengeluh, kita kurang SDM, kita butuh tenaga tambahan, kita butuh musyrif tambahan, kita anu kurikulumnya ini kita putus dibanding kita untuk sebetulnya itu semua tidak yang pak insya Allah, tapi bukan inti, karena tenaga yang ada sebetulnya bisa dioptimalkan kalau saja ada pengorbanan. Itu alasan klasik di mana-mana, kurang tenaga ini itu, lalu kita mau pasrah dan berhenti begitu saja. Nah, you feel it. Yang ada ini sebetulnya potensi kalau saja optimal. Hadza wahid. Tadi yang Anda sebutkan butuh keseriusan dan kesungguh-sungguhan, pengorbanan, hadza. Ada jadwal di, bukan jadwal apa namanya, apa namanya ya, bagan di ma'had masing-masing pendidik mengajar, bukan jadwalnya, jadi di buatan di kalkulasi. Misalnya ini satu pekan berapa jam? Ini satu pekan berapa jam? Ya ada sih. Ada. Ada mana? Bukan jadwalnya loh, di total. Yang apa? Lalu membab ada. Mahat kita ada. Namun membab ada sehingga bulan berapa jam dalam tiap pekannya? Jam ini bukan jam menit. Tapi hisoh sesi dia bertemu dengan santrinya, jam dia mengajar. Tahu bahas dalam sepekan berapa. Sehingga bisa diketahui fulan kurang, semestinya sekian. Dan akan terlihat di situ mencolok. Ini cuma 4, sementara ini 15. Nah, di jumlah dari jam dia mengajar, banin, banat, kalau memang kedua-duanya, jam dia musamme kepada santri pada subuh, pada asar, pada isya, dan berapa pertemuan dia dari semua itu dalam tiap pekannya. Ya, perlu untuk diketahui, ini perlu dibenahi, ini perlu ditambah. Ini pertama. Yang kedua, barakallahu fikum. Bahwa kita mengajar mereka tentunya paling pengaruh adalah lisanul hal, karena kita jadi contoh bagi mereka, kita jadi panutan. Nah, anak lebih banyak mencontoh ustadznya, dan itu pengaruhnya lebih kuat jauh daripada teori yang kita sampaikan di kelas atau di mana. Kita mengajari akhlak, tutur kata. Sementara kalau ibadah kita, kalau itu semua mereka memandangnya, bulan ustadznya itu suka terlambat sholat kok, dan terlihat oleh santri di masjid misalnya, ustadz bulan masuk hampir tiap sholat, bahkan ustadz bulan nggak pernah hadir, nggak pernah nongol di masjid misalnya, sementara dia tinggal di dalam komplek Ahad misalnya. Aina kudua hasana, nggak bisa. Dan itu jauh lebih penting daripada durus. Kudua, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi contoh yang baik. Kita ingat hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna na'uddu min Rasulillah s.a.w. fil majlisil wahid akthar min mi'ati marrah wa huwa yaqul rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Dihitung oleh sahabat. Artinya Rasulullah SAW mengucapkan, didengar, sengaja, membabi ta'lim, mendidik dan contoh kepada para sahabatnya. Dihitung oleh nomor lebih dari 100 kali. Di majlisul wahid. Rabbi firli wa taba'aliyya inna ka'adha tawabur rahim. Rabbi firli wa taba'aliyya. Ini kedua ini. Harus diberikan kepada mereka contoh. Dalam segalanya, kita mendidik mereka tarahum fima bainahum, gak boleh ada perkelahian, perselisihan, kita hukum mungkin kalau melanggar itu. Persaudaraan di antara mereka, maka jangan sampai di antara kita sendiri, bainal pengampu dan mudarrizin, ada bibit-bibit permusuhan yang dipendam. Jangan sampai ada perseteruan terselubung. Inilah yurabbi, tidak mendidik sama sekali. Bagaimana kita berharap mereka bersaudara, bahkan kita sendiri memberi contoh perseteruan, bahkan bainal mudarrisin. Hada. Kemudian pula tidak kalah pentingnya yang ketiga, wahai mendabel kedua masih, kita menanamkan dan mengajar kepada mereka untuk hormat kepada asatidahnya, mudarrisinnya, musyrifinnya, untuk memuliakan mereka, menghormati. Maka jangan sampai ada sikap-sikap kekanak-kanakan, bantah-bantahan antara ustaz yang satu dengan yang lain, mudarris satu dengan mudarris yang lain, karena satu atau lain masalah. Dan itu dicium, diketahui oleh santri, terutama santri-santri besar. Oh, beda antara ustaz ini dengan ustaz itu. Wabil khasa min a'lal mimbar. Kita sebutkan ini karena terjadi, bukan tidak terjadi, kawan. Tanpa anda sebut ma'hadnya. Mimbar ini atau meja ustaz jadi saksi. Hari ini ustaz fulan yang bicara masalah apalah, kadang masalah ahkam fikih, masalah ini teng dia sampaikan bil adillah wa haitsu ma yarahu. Isunya atau usahanya ustaz lain yang tidak sependapat dengan itu di tempat yang sama membantah, ini enggak benar, ini qaul batil, ini qaul dhaif, ini ada yurabbi, ada ma yurabbi sayyi. Bagaimana kita berharap anak itu menghormati ustaznya? Bagaimana kita menginginkan mereka memuliakan gurunya? Kita sendiri mencontohkan, menjatuhkan sum'ah dan kehormatan asatidzah dan mudarrisin yang lain. Ini kekanak-kanakan, tidak dewasa, tidak hakim. Nah, tadi Anda lupa menyampaikan bahwa pentingnya kita mendidik terbiak harus tahu masalah yang terjadi di santri. Karena tadi kita bukan hanya sekedar teori durus disampaikan selesai. Jadi kita membentuk anak ini, ya akidahnya, tabiat, akhlaknya, ibadahnya, keturunannya. Jangan sampai kita ini mughafalin. Kif mughafalin? Kita menganggap gak ada masalah di santri. Kalau ustaznya tanya, kif santri, kif ma'ahat, oh masya Allah, akhirin, tayyibin, anak-anak masya Allah. Karena dia gak tahu apa yang terjadi di grassroot ini, atau belum sampai kepada dia. Makanya perlu adanya, dibantu dengan adanya laporan atau apa namanya, ada draftnya, dan itu tiap pekan harus tiap pekan kumpul tiap lembaga, tiap kelas, misalnya di sini apa tidak iya namanya MTP, MTP itu tidak iya di MTP, nanti MTP kelas 1 siapa kepala kelasnya Ustaz Fulan bersama musyrifin yang terkait atau pengajar yang terkait kumpul tiap pekan, hari yang disepakati hari apa waktunya jam sekian, tiap pekan harus kumpul. Dan draft itu dibawa oleh masing-masing. Draft ini berisi permasalahan dan masyakil tolaba. Masyakil tolaba. Nanti macam-macamnya. Bulan, apa saja pelanggarannya, masalahnya. Dalam tiap ini. Dalam ibadahnya bulan malas bangun. Sulit dibangunkan subuh. Bulan terlambat sholat, bulan lama di tempat wudhu, lama di hammamat, bulan begini, bulan begitu, masyakilnya semua. Sehingga bisa diketahui, oh ini masalahnya. Di santri ternyata ada problem-problem seperti ini. Di kelas 1. Di kelas 2 pun nanti begitu, seterusnya. Siap lembaga di MTP nanti ke atasnya yang mutawasito apa namanya tahfidz Tarbiyatul Fatah. Tarbiyatul Fatah. Nah, begitu pula tahun pertama, tahun kedua, kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Dalam muadzabahnya, suluknya, akhlaknya kepada musyrif, akhlaknya kepada temannya, semuanya itu harus tiap pekan. Nanti tiap bulan sekali istilahnya rapat akbar, semua lembaga kumpul ketemu membicarakan secara umum langkah-langkah apa yang perlu diambil dari banyaknya laporan. Oh ternyata ma'ah kita lemah dalam masalah ini, kurang dalam bab ini harus dibenahi sistemnya, ini harus di terusnya. Akan ketahuan dari laporan-laporan itu. Ini draft sekedar membantu saja apa yang sekiranya perlu diketahui dan dicatat oleh para musyrifin atau mudafisin dari murid-muridnya. Harus demikian. Dan seperti tadi, ini jauh lebih penting daripada sekedar pendidikan teori anak ngajar nahwu, anak ngajar fikih, anak ngajar ini. Ada yang pak, tapi ini jauh lebih berpengaruh. Hubungan dengan orang tua, santri, harus ada komunikasi terjalin. Kalau kita serius betul-betul menginginkan dan memberi perhatian kepada pendidikan, karena ya kita ini anakillah bidha'atina, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, natahammal mas'uliyat daulah. Yang kita pikul ini tanggung jawab negara seharusnya. Mau. Kalau di Saudi kan enak, masya Allah, alhamdulillah daulah. Segalanya pemerintah yang ngatur, yang masyayikh atau para penabur ilmu tinggal ngajar. Nah, kita semuanya kita sendiri mandiri yang buat kurikulum, kita bikin modul, kita paham pengajaran, kita kalender pendidikan, kita semuanya kita sendiri. Sebenarnya ini kan tugas daulah, ini cari donasi untuk roda ekonomi ma'had kita juga. Kalau Saudi kan ditanggung pemerintah semuanya. Kadang mizaniyah naqisah minus ini pondok. Yang apa untuk sebulan ke depan, makan anak-anak, menu apa yang diberikan dan seterusnya. Kita tidak ingin berpangku tangan hanya karena beratnya tugas yang kita pikul. Musta'in billah dengan segala keterbatasan yang ada pada kita. Semuanya kita sendiri yang tanggung jawab. Jadi memang perlu perhatian lebih kepada mereka. Tiap kepala kelas harus tahu masyakil anak didiknya. Kelas 1, apa masyakilnya? Dia harus tahu. Kadang hal-hal yang fundamental aja gak tahu, kan muskilah. Misalnya ini kepala kelas 1, santri antum berapa? Berapa ya? Kira-kira 17, ya kira-kira. Gak tahu. Yang menunjukkan hal kilatul ihtimam. Santrinya berapa gak tahu kira-kira. Tapi dengan yang semacam ini, dia tahu santri anak 25. Masyakilnya. Masyakilnya dalam bab ibadah, masalah sholat. Ada sekian santri yang bermasalah, ini di hamamat, ini ada santri yang suka kelahi, ini begini, ini itu masalah belajar. Bulan gini masalah tasmi' Hifdzul Quran, ini. Dia menjadi bank data terkait anak didiknya. Ini wali kelas istilahnya ya. Wali kelas. Nah, begitu pula nanti koordinator. Kan ada ya? Ada. Di MTP ada koordinatornya ya, tentunya. Mudirnya ya. Mudir di MTP. Ya. Mudir lembaga ya. MTP, bukan mudir ma'ad. Nah, dia harus tahu apa yang terjadi di MTP. Jadi laporan para wali kelas ini tertampung semua ke dia. MTP berapa santrinya? Koordinator harus tahu. Sekian, di kelas 1 sekian, kelas 2 sekian, sekian, kelas 6. Gitu. Ini kan mendasar. Kadang yang semacam ini aja enggak tahu bagaimana masalah yang lebih pelik, masalah yang lebih sulit. Kan jumlah santri MTP berapa ya? Berapa? Berapa? Ayo istimam. Santrimu berapa kamu enggak tahu? Barakallahu fikum. Begitu pula yang lainnya. Di Tarbiyatul Fatah tadi. Iya, Tarbiyatul Fatah pun demikian. Begitu pula di Banat. Ada Banat ya? Nah, sama. Kita lakukan sistem yang sama. Cuma Banat ini harus dikontrol di bawah bimbingan hujan. Sehingga bagaimana? Ya lewat para istrinya. Ini punya istri, misalnya istrinya sebagai wali kelas di MTP kelas 1 Banat. Ini istrinya sebagai wali kelas di Tarbiyatul Fatayat. Begitu. Nah, Fatayat itu. Begitu. Ini istrinya sebagai koordinator MTP Banat. Ini koordinator wali kelas. Nah ya sudah, wali kelas sudah masing-masing. Terus kan ada ini sebagai mudir program. Bukan mudir, koordinator. Koordinator MTP Banat. Hmm. Nah, masing-masing laporan ini masuk ke suaminya. Tiap suaminya? Tiap. Nah. Artinya enggak dari wali kelas tadi, lapor ke koordinator tadi. Labas, bainahun. Sama seperti banin tadi. Bainahun na bain. Di antara mereka pun istimak tiap pekan, tiap lembaga, tiap kelas dengan musyrifatnya. Cuman yang Anda sampaikan tadi untuk menentukan kebijakan tidak boleh bisa nafizatul aql wa din. Kebijakan keputusan harus dari rijal. Asal tidak pengampu. Ada masakil, Kev ini kita mau rubah ini sistem, kita mau nambah, kita mau ngurangi, kita mau gini. Tunggu keputusan rijal. Sampaikan ini ada masakil, karena seperti ini. Mereka begini, mereka begitu. Kev, ya kita putuskan. Asal tidak, ini begini. Sampaikan ke sana. Jangan mereka sendiri yang bertindak. Termasuk menambah musyrifat. Gak boleh mereka sendiri. Hubungi temannya, wa illa siapa, pulang lulusan dari ma'aj ini, dengan semaunya diundang, dipanggil, mayat seluruh kata. Harus rijal. Perlu enggak tambahan, jika perlu. Mereka yang bergerak, hubungi Ustaz pulang di sana, atau abahnya, atau siapa. Asyahid ini terkait sistem yang harus dijalani. Kita melihat yang paling baik sampai sekarang seperti itu. Walau jika ada yang punya sisi lebih baik, contoh Qabilin Nikosh Akhir Purot. Tapi kita melihat itu sebagai bentuk tanggung jawab kita dan perhatian kita kepada mereka. Jika ada yang lebih awal, ahlan wa sahlan, kita berharap. Nah, masyakil gelap banyak, apalagi dalam jumlah yang sebegitu banyaknya, tidak kalah pentingnya kontrol terhadap keseharian tanah. Musyrifin ada berapa? Kita musyrifin melibatkan santri-santri besar, Pak. Karena pernah nyoba cari musyrif ternyata tidak sesuai dengan harapan orang dewasa sebagainya. Jadi sementara kita belum dapat musyrif yang kita ini yang besar-besarnya. Cuman perlu diperhatikan dalam kemusyrifan isyraf masalah-masalah maknawiyah yang kadang sering terjadi di ma'ahid ma'ahidina. Baik itu antara santri dengan santri, atau santri dengan musyrifnya, bahkan dengan ustadznya, mudarrisnya. Ini juga masakil itu sendiri. syaitan yang Allah haris ala ihwa bani Adam. Masyaallah alaikum. Tiba-tiba saja kita sudah terkejutkan, dikagetkan dengan pulang hubungan sejenis senang. Alhamdulillah. Aib besar dan tamparan bagi dakwah ini, bagi kita. Masyaallahulazim. Kalau di mereka, sampai diperkarakan, saya masuk pengadilan. Mereka di STD, ya STD Ali bin Abi Thalib, Surabaya. Bermula dari santri yang rupanya mendapati kesakitan di belakangnya, mengeluh ke orang tuanya, nutup-nutupi nggak laku, didosok-dosok akhirnya aku diperlakukan oleh ustaznya. Ngamuk orang tuanya sampai ke polisi. Dari situ akhirnya ternyata terbongkar yang lain juga, aku juga 70 santri sebagai korban. Aina madrasah selama ini? Mana peran ma'at selama ini? Aina antum? Artinya ini kan lebih-lebih lagi menunjukkan qillatul ihtimam. Aina ihtimam? Sampai kecolongan sebegitu besarnya. Jadi tidak ada perhatian pada santri. Mereka anak-anak orang, anak-anak kita. Mas'uliyah. Makanya termasuk perhatian pula adalah maknawiyat yang semacam ini. Dan itu jauh lebih parah dari sekedar kasus mencuri, wa illa berkelahi. Na'am hada fasad wa syar. Tapi ahwan hananaika inna ba'da syari ahwan min ba'd. Hada ahwan. Mereka bisa seperti ini. Allah al-afiyah. Didapati di beberapa surat menyurat antara santri dengan santri, dan surat itu surat cinta layaknya kepada perempuan pada pacarnya, dari santri kepada musyrifnya atau mudarisnya, mudaris kepada santrinya. Harus ada perhatian dari semenjak dini diidentifikasi. Ya, terus perhatian itu kepada mereka. Perhatian harus terus. Bukan kita curiga, tapi babil khudhu hidrakum, waspadaan. Kok santri ini seringnya dekat sama ini, nggak mau makan kecuali sama ini, nggak mau main kecuali sama ini, berdekatan yang nggak normal. Kenapa dengan yang lain nggak mau? Bergandengan tangan ini, sholat berdua selalu, dan semisalnya. Nggak boleh kita biarkan. Ta'al, duduk sini, nasihati. Ada air, enti laki, rojul, kun rojulan. Ada santri kadang fihi muyu'ah. Paham ya muyu'ah ya? Apa bahasa Jawanya? Gemulai. Gemulai, lembeng. Dia bukan banci tapi lembeng. Kalau iya. Suaranya mungkin lembut. Fitnah, kadang anaknya putih, mungkin tampan, mungkin ini. Gemulainya ini harus dihilangkan. Bukan sangar, tapi tegas. Didik, nasihati. agar anak ini tidak jadi korban. Dan harus diawasi tidurnya. Hati-hati kalau sudah selalu dekat ini sama ini, ranjang harus dipisah. Kalau perlu pisah kamar ketika tercium sudah ada hubungan yang kurang normal. Artinya ikhtimal. Harus tahu apa yang terjadi di antara santri. Berapa tempat juga tidak perlu disebut namanya. Jika kita duduk dan munasabah, si ustaz pun wallahu a'lam zahirnya mengaku tidak tahu menahu. Ma'huduna menyadap dari laporan dari ini, si musyrif, si mudarris yang ini melapor anak-anak sering kalau malam gak tidur. Kalau sudah musyrifnya pada tidur, mereka kumpul di satu tempat. Assalamualaikum. Ya, mereka setel hati melihat film porno. Anak tidak tahu, anak tidak boleh tidak tahu. Hada auladukum, hada abnaukum, tulabukum. Dia tidak tahu. Fulan nantinya suka ngintip ke banat, suka ini. Ini semua PR. Harus terjaga. Hanya santri ini harus terlindungi aurat matanya agar tidak melihat yang mengganggu syahwatnya, terjaga aurat pendengarannya agar tidak mendengar suara-suara ini itu merusak syahwatnya. Semua problem dalam pendidikan kita. Yang kita inginkan bagaimana ini semua tidak terjadi. Kan begitu. Harus ada langkah. Harus ada perhatian. Seperti kita bilang tadi, pendidikan bukan ringan. Bukan tugas enteng. Lebih jauh dari sekedar datang ngajar bawa buku. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Itu mungkin yang secara ringkasnya beberapa permasalahan santri, santriwati, sama santriwati pun demikian. Kita satu talibah dengan talibah yang lain, talibah dengan musyrifahnya, dengan mudarrisahnya. Harus tetap perhatian yang kita berikan untuk mereka. Hanya seperti ini, yang sebagiannya tadi baru sebagiannya kita sampaikan. Apa bisa dibuat kesampingan? Apa bisa dibuat asal? Anak syuhul, anak kerja, ya Allah pulang ke kelas, ngajar, assalamualaikum, pulang. apa yang terjadi, gejolak apa yang sedang di mereka, kita ini tidak tahu menahu. Kalau layaknya di dunia usaha, orang kalau getol dan mumpuni dalam bidangnya kan akan tahu rinciannya kan, pastinya. Oh, barang ini yang bagus, buku ini merek ini, anu kertasnya begini bagus, ini begini, yang murah di sana bagus di sana kan dapat potongan besar, gini gini, longos kirimnya begini, rinciannya seperti apa ada di kepala kita. Karena kita serius masuk ke situ, menggeluti. Tahu apa saja yang permasalahan apa saja dalam dunia bisnis itu. Karena kita ini serius memang. Karena kita ini berpengalaman, perhatian. Nggak mau rugi. Nggak mau ditipu. Sehingga kamu nggak bisa, ya, harus cash pak, ini harus begini, pengiriman harus gitu, ini itu. Paham dia. Kalau orang itu serius, akan mengerti segala galanya. Tentunya semuanya bi'i'anatillah, yang pertolongan Allah. Nah, terkait juga kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, langkah apa yang harus diambil oleh ma'at. Perlu dan ada bagusnya ma'at punya kriteria kesalahan, kriteria pelanggaran, antri setingkat apa, ini cukup dengan nasihat, ini cukup dengan bimbingan dipanggil, yang ini enggak, lebih parah, perlu adanya keluar SP 1 surat peringatan, kasih tahu orang tuanya anakmu melakukan ini, tanda tangan orang tua maupun santri untuk tidak mengulangi ke depan, terulang keluar SP 2, terulang lagi DU, karena tidak ingin kita ada benalu di dalam merusak yang lainnya, teman-temannya. Bahkan kadang beberapa pelanggaran sudah nggak pakai SP12 langsung di DU. Melihat tingkat parahnya dan beratnya pelanggarannya dia lakukan. Yang ini mungkin cukup diskon yang itu. Begitu. Nah. Wallahu ta'ala alam, itu mungkin yang bisa menyampaikan. Wabillahi taufiq wal i'anah. Jazakumullah khairan Ustazah Sanan. Nasihat dari antum. Ini sebenarnya kita ada pertanyaan saat, tapi gimana nih waktunya? Jam 8 kurang 5. Sebenarnya acara jadi pagi ini nggak perlu tanya gitu. Kalau misalnya aspilanya di sore gimana sih? Gitu, nanti sekarang kan dari yang dari Ngawi, dari ini. Ini ya, siapkan dulu atur. Ana ma'mur. Alayya sama wa ta'a. Nah, maksudnya dari sini juga kemasyaran kita cukup hanya di sini untuk asilah. Insyaallah beliau berkenan menjawab ba'dal asr. Jadi sampai selesai. Demikian, jazakumullah khairan. Subhanallah.